Ku coba memahami tempat ku berlabuh, terlampar di karunia satu sisi dunia. Hadir di muka bumi tak tersaji indah, ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahabat. Bagi rana tatapan mulai usang, kau yang ku mohon, ku ingin rasakan cinta. Tiupkan nafasku ke dunia.